Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, khotbah Islam, kita lanjutkan hadis yang ke-1118. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abad bin Humaid dalam Al-Muntakhab, Al-Uqayli, demikian pula Ibnu Majah, Ibnu Adi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, juga Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, dari jalan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Ibnu Umar secara marfu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan fal hut wal jarad. Adapun dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai jarod. Jarod itu apa ya? Belalang, ya, belalang. Wa ammad daman fal kabid wa tihal. Adapun dua darah yaitu hati dan limpa. Al-Uqayli berkata, haddatsana Abdullah, ia berkata, aku mendengar ayahku menganggap lemah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan mengatakan ia meriwayatkan hadis yang mungkar. Jadi dalam sanad hadis ini ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan dia seorang perawi yang lemah. Namun ia dimutaba'at. Dimutaba'at, dimutaba'at itu artinya diikuti oleh perawi lain dalam meriwayatkan dari seorang guru, ya. Itu dimutaba'at oleh Usama bin Zaid bin Aslam, saudaranya, dan juga dimutabat oleh Abdullah. Dikeluarkan Ibnu Adi dari Ismail bin Abi Uwais, dari tiga-tiganya semuanya berkata, itu dari Abdullah, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, demikian pula Usamah bin Zaid bin Aslam dan Abdullah bin Zaid bin Aslam. Jadi tiga anak Zaid semuanya meriwayatkan, ya, dari ayahnya tersebut. Akan tetapi Ibnu Adi mengatakan anak-anak Zaid bin Aslam semuanya lemah, ya, baik itu Abdurrahman ataupun Usamah ataupun siapa, Abdullah. Fa'innahum yuktabu hadithum, boleh dicatat hadisnya untuk dijadikan i'tibar, artinya penguat, ya. Wa yaqrubu ba'dhum min ba'dhin fi babi riwayat wa lam ajid li Usama bin Zaid hadithan munkar al-isnad awil matan wa arju annahu salih. Dan sebagian mereka sama dalam dengan sebagian yang lain dalam periwayatan. Namun untuk Usama bin Zaid, kata beliau, aku belum menemukan hadis yang munkar yang ia riwayatkan. Aku berharap dia saleh, ya, artinya cocok, ya. Saleh itu bisa mempunyai mana saleh dalam agama atau saleh dalam periwayatan. Ya. Kemudian Ibnu Adi meriwayatkan dari jalan Mas'ud bin Sahal, ia berkata, haddatsana Yahya bin Hassan. Ia berkata, haddatsana Abdullah bin Zaid bin Aslam dan Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam. Ia berkata, wa hadza yaduru raf'uhu al-ukhuwah ats-tsalatsah. Jadi hadis tersebut secara marfu diriwayatkan oleh tiga orang tadi saja, yaitu Abdurrahman, Abdullah dan Usamah bin Zaid bin Aslam, tiga bersaudara itu. Iya. Adapun Abdullah bin Wahab, seorang perawi yang thiqah, meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal secara mauquf dari perkataan Ibnu Umar, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di mana Imam Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abdullah bin Wahab, ia berkata, haddatsana Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari Abdullah bin Umar, demikian lafadznya. Dan ia berkata ini sanadnya sahih, ya, dan dimarfukan oleh tiga anak Zaid, akan tetapi tiga anak Zaid ini semuanya lemah, bertabrakan dengan periwayatan Abdullah bin Wahab al-Misri yang sangat thiqah, sehingga ya ini bisa dikatakan periwayatan dhaif bertabrakan dengan periwayatan apa? Thiqah. Kemudian Ibnu Adi membawakan hadis dari Ibnu Abi Uwais tadi. Lalu ia berkata, anak-anak Zaid ini semuanya lemah. Dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi Ahmad bin Hanbal dan Ali bin Ladwini menganggap thiqah Abdullah bin Zaid. Ya. Ila anna sahih al-awwal, namun yang sahih yang pertama bahwa ia lemah. Ya, bahwa yang sahih maksudnya yaitu bahwa ini adalah hadis tersebut mauquf dari perkataan Ibnu Umar. Dan inilah yang kuat. Bahwasanya ini berasal dari perkataan siapa? Ibnu Umar. Namun kata Syekh Albani, walaupun ini perkataan Ibnu Umar, tidak mungkin Ibnu Umar mengucapkan dari ra'yunya. Sebab Ibnu Umar tidak mungkin mengatakan dihalalkan untuk kami kecuali berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ibnu Umar mengatakan uhillat lana, dihalalkan untuk kita. Siapa yang menghalalkan? Masa dirinya? Enggak mungkin. Karena tidak mungkin seorang sahabat yang menghalalkan mengharamkan. Yang boleh menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah dan Rasulnya. Makanya Syekh Albani berkata wa huwa fi hukmil marfu, walaupun ini mauquf dari perkataan Ibnu Umar tapi dihukumi marfu, ya, karena tidak mungkin itu berasal dari ra'yunya Ibnu Umar. Ya, makanya perkataan Ibnu Umar dihalalkan untuk kita, pasti yang menghalalkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan beliau. Sehingga hadis ini tentu bisa dijadikan hujah. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa dihalalkan untuk kita dua bangkai, yaitu ikan, bangkai ikan. Demikian pula semua yang hidup di air, di mana ia tidak akan hidup kecuali di air. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Buhaynah, ya, bahwa Abdullah bin Buhaynah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahar wa nahmilu ya qalilan minal ma. Ya Rasulullah, kami berlayar di lautan, sementara air tawar kami bawa sedikit saja. Fa in tawaddana bi atishna, kalau kami berwudu dengan air tawar itu kami akan kehausan. Afana tawaddu min ma'il bahar, boleh enggak kami berwudu dengan air laut? Apa kata Rasulullah? Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Dia air laut itu suci dan mensucikan airnya, dan bangkainya halal. Maksudnya bangkai di sini kata para ulama itu bangkai binatang-binatang laut, bukan semua yang mati di laut, bukan. Nah, kalau semua mati yang di laut, ya, tanpa mas apa kapal apa yang turun apa jatuh di situ, orang-orang yang jadi bangkai itu halal dong. Ya. Maka berarti semua bangkai laut, semua yang hidup di laut, di mana ia tidak bisa hidup kecuali di air, maka pada waktu bangkainya apa? Halal, masuk padanya ikan hiu. Ya. Masuk padanya semua yang pokoknya tidak bisa hidup kecuali di air. Yang jadi permasalahan bagaimana dengan hukum buaya? Buaya kira-kira bisa hidup enggak tanpa di air, Pak? Hah? Bisa hidup tanpa air? Untuk seterusnya? Hah? Untuk seterusnya bagaimana? Nah, makanya buaya termasuk perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Imam Syafi'i mengatakan halal. Dasarnya bahwa Imam Syafi'i mengatakan buaya itu binatang air, bukan binatang darat. Kecuali buaya darat kali. Imam Ahmad mengatakan haram. Iya, karena ia punya taring dan ia bisa hidup di darat. Ini ikhtilaf. Kalau kita masih ragu, mendingan jangan dulu, Pak. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, ya, bahwa buaya itu halal. Demikian pula ya akhal Islam azakumullah wa yakum, bangkai apa namanya? belalang. Bangkai belalang itu pun halal. Maka dikiaskan kepada belalang apa? Binatang-binatang yang tidak menjijikan dan darahnya tidak mengalir. Contohnya kalau suka terbang-terbang itu apa tuh? Siraru. Laron. Iya. Kalau laron antum enggak jijik makan, mantul aja. Kalau di Sumedang laron tuh jadiin lempeyek, Pak. Iya. Lempeyek laron. Katanya sih enak, ana enggak tahu. Adapun dua darah, apa itu? Yaitu hati dan limpa. Maka ini dihalalkan untuk kita. Hadis 1119. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam As-Sahmi dalam kitab Tarikh Jurjan, demikian pula As-Saqafi dalam kitab As-Saqafiyat, demikian pula Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dari jalan Affan bin Sayyar, ia berkata, "Yahaddatsana Mis'ar bin Kidam dari Wabrah dari Ibnu Umar secara marfu." Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihlifu billah wa barru wasduqu, bersumpahlah dengan nama Allah dan berbuat baiklah dan jujurlah. Fa innallaha yakrah an yuhlaf illa bih, karena Allah tidak suka untuk seseorang bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Abu Nu'aim mengatakan bersendirian padanya Affan dari Mis'ar ini. Syekh Al-Bani berkata, tapi perawi-perawinya semuanya dianggap thiqah. Dan hadis ini mempunyai jalan lain dari Ibnu Umar dengan sanad hasan, dengan lafaz la tahlifu bi abaikum. Ya, jangan kalian bersumpah dengan menyebut demi bapak-bapak, Kak. Ya, demi bapak-bapak gitu ya. Akan tetapi hendaklah kalian bersumpah dengan nama Allah. Sehingga hadis ini menjadi sahih. Di sini menunjukkan akhi haramnya bersumpah dengan nama selain Allah dan bahwasanya itu termasuk syirik. Karena disebutkan dalam hadis lain Rasulullah sabda, "Ya man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat apa? Syirik. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan akhi siapa yang bersumpah dengan nama Allah wajib ia melaksanakan sumpahnya. Karena Rasulullah mengatakan ihlifu billah wa barru, dan siapa yang tidak melaksanakan sumpahnya dia wajib bayar kafarat sumpah. Tahu kan kafarat sumpah? Apa kafarat sumpah itu? Membayar, memberi makan fakir miskin 10 orang atau memberi pakaian fakir miskin 10 orang. Kalau ternyata tidak bisa, maka pada waktu itu apa? Berpuasa 3 hari. Ya. Tapi kalau kita sudah bersumpah demi Allah saya akan melakukan perbuatan ini, namun setelah itu kita melihat ada yang lebih baik dari itu, boleh gak kita batalin? Boleh, tapi dengan syarat bayar kafarat dulu. Kata Rasulullah, man halafa billah, ya, siapa yang bersumpah dengan nama Allah bahwa ia akan melakukan suatu perbuatan, thumma ra'a khairam min, kemudian ia melihat ada yang lebih baik dari itu, fal yukaffir an yamini, hendaklah ia bayar kafarat sumpahnya, thummal ya'ti ma huwa khairam, ya, ma huwa khair itu, kemudian hendaklah ia datangi yang lebih baik tersebut. Maka kalau misalnya kita bersumpah begini begini begini, kemudian setelah itu kita melihat kok kayaknya kenapa saya enggak ngambil yang ini aja, ini kayaknya lebih baik. Sudah, antum bayar kafarat sumpah. Bayar kafarat sumpah, setelah itu antum datang yang lebih baik. Iya. Yeah. Hadis ini juga menunjukkan haramnya bersumpah dengan nama Allah untuk berdusta. Karena Rasulullah mengatakan ihlifu billah wa barru wasduqu. Ya, bersumpahlah dengan nama Allah dan laksanakan sumpahmu dan jujurlah. Ya. Hadis 1120. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari jalan Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Rasibi dari Abu Bakar bin Ubaidillah dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal 'uququ. Ada dua dosa yang sanksinya atau siksaannya itu dipercepat di dunia. Apa itu? Yang pertama perbuatan zalim, dan yang kedua yaitu durhaka kepada orang tua. Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dan di situ ada tambahan, man 'ala jariyataini hatta hatta tudrika dakhaltul janna ana wa huwa kahatain wa asyara bi isbi'aihi as-sababata wal wusta. Wababani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal-uququ. Siapa yang memelihara dua anak wanita sampai keduanya menikah, maka ia akan masuk surga bersamaku seperti ini. Ya. Artinya dia akan dekat denganku di surga nanti. Dan ada dua dosa yang akan dipercepat, ya, sisanya di dunia. Apa itu? Perbuatan zalim. Dan apa? Tadi apa? Dan durhaka kepada orang tua. Imam Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Dan memang demikian. Karena sanad ini sesuai dengan syarat Muslim. Ya. Di mana Imam Muslim meriwayatkan tambahan tersebut. Ya. Sehingga hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan akhi, pertama keutamaan memelihara anak wanita. Bahwasanya memelihara anak wanita itu pahalanya besar. Makanya kalau antum dikasih anak wanita, kok anak saya wanita semua, Ustaz? Ya udah, berterima kasih sama Allah, berarti antum mau dikasih pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ada dua dosa yang adabnya itu dipercepat di dunia. Yang pertama apa? Menzalimi manusia. Berupa mengambil hartanya, atau menyiksanya, atau menyakitinya, atau merusak kehormatannya, membunuh karakternya, dan yang lainnya. Ini perbuatan zalim yang akan Allah percepat siksanya di mana? Di dunia. Demikian pula durhaka kepada orang tua, ya. Ya'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah kita semaksimal mungkin, ya, jangan sampai kita menzalimi siapapun juga. Jangan sampai kita, ya, kembali kepada Allah dalam keadaan kita membawa dosa zalim. Karena zalim itu akhi akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat, dan kita akan bayar dengan amalan-amalan saleh kita. Hadis 1121. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam tarikhnya secara muallaq dari beberapa jalan, yaitu pertama dari Hisham Ad-Dustwai, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Umar, dari seseorang, dari Ansar, dari Al-Qasim bin Abdurrahman, Maulid Yazid bin Muawiyah, dari Nabi SAW. Yang kedua dari jalan Sulaiman bin Bilal, dari Ibnu Ulasah, dari Hisham bin Hassan, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Yang ketiga dari An-Nufaili, dari Abu Dahma, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW. Ketiganya, ya, dengan lafaz man qata'a rahiman aw halafa 'ala yaminin fajirah ra'a wabalahu qabla an yamut. Siapa yang memutuskan tali silaturahim atau bersumpah dengan sumpah yang palsu, ya, maka ia akan melihat sanksinya di dunia sebelum ia meninggal dunia. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi juga dari jalan Abu Hanifah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Mujahid, dan Ikrimah dari Abu Hurairah. Ya. Dan hadis ini dengan jalan-jalannya menjadi sahih. Hadis ini menunjukkan akhi, Ada juga dosa yang lain yang adabnya dipercepat di dunia. Apa itu? Yang pertama, memutuskan silaturahim. Maka orang yang memutuskan silaturahim, ya, Allah akan perlihatkan adabnya di dunia kepada dia sebelum meninggal dunia. Hati-hati, akhi, ya. Memutuskan silaturahim itu menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka siapa di antara kita yang ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, sambung silaturahim. Ya, segera kita sambung silaturahim. Bagaimana hadis ini juga menunjukkan akan haramnya bersumpah palsu, dan bahwasanya orang yang bersumpah dusta itu pun juga akan diperlihatkan sanksinya sebelum matinya. Ya. Hadis 1122. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam As-Suyuti, yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, ya, dalam kitab Dail Al-Jami' As-Saghir, dari riwayat Al-Khara'iti dalam Makarimul Akhlaq, dari Al-Hasan secara mursal, dan ia ada pada Musnad Ahmad, dari jalan Abu Wa'il, dari Mu'ad bin Jabal, ya, ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menyelamatkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an 'adzim. Hai Mu'ad, kamu sudah bertanya sesuatu yang besar sekali. Wa innahu la yasirun 'ala man yasahur man 'ala man yasarahu Allahu 'alaihi. Dan itu mudah, kata Allah sallallahu alaihi wasallam, buat orang yang diberikan oleh Allah kemudahan. Apa itu ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja, jangan sekutukan Allah. Wa tuqimash shalah, dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat. Ya, wa tasuma ramadan, puasa ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, ya, ala ukhbiruka bi abwabil khair, maukah aku kabarkan kepadamu, hai Mu'ad, tentang pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, as-sawmu junnah, puasa itu tameng. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ahu kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan apa? Api. Wa salatu rajul fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di waktu malam. Kemudian Rasulullah pun membacakan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka menyeru Rabb-nya dengan penuh berharap dan rasa takut, ya, dan mereka mengeluarkan infak dari sebagian yang kami berikan rezeki kepada dia. Jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan untuk dia dari qurratu a'yun, ya, kesenjukan pandangan sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami. Maukah aku kabarkan kepada engkau hai Mu'ad tentang kepala segala urusan, tiangnya, demikian pula puncaknya? Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ra'sul amri al-Islam, kepala segala urusan itu Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Dan puncaknya adalah berjihad. Kemudian Rasul bersabda lagi, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Maukah aku kabarkan kepada kamu kunci semua itu? Kunci yang sudah disebutkan tadi, ya. Qultu bala ya Rasul ya Nabi Allah. Ya, kemudian ia berkata, mau hai Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah memegang lisannya dan bersabda, kuffa alaika hadza. Pegang, tahan lisanmu ini. Dan dalam riwayat ini disebutkan ihfaz lisanak. Ya, jaga lisanmu itu. Fakilat ka ummuka ya Mu'ad. Kamu ini bagaimana hai Mu'ad? Wahal yakubun nas ala wujuhim illa alsinatuhum. Bukankah lisan-lisan yang membuat manusia itu ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka dalam api neraka? Ya. Dalam satu riwayat ini dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bima takallamu bih. Apakah kita ini akan diadab gara-gara ucapan yang kita ucapkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, thaqilat ka ummuka ya Mu'ad. Kamu ini bagaimana hai Mu'ad? Yuhal yakubun nasa ala wujuhim finnar au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menelungkupkan manusia di atas wajah-wajah mereka dalam api neraka adalah hasil daripada lidah-lidah mereka? Hadis ini dikeluarkan Tirmidzi juga, dan Tirmidzi mensahihkannya, dan Ibnu Majah. Ya. Namun Al-Mundziri menganggapnya hadis ini terputus sanadnya. Akan tetapi hadis ini sahih dengan jalan-jalannya. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi azakumullah, yang pertama, bahwa rukun Islam yang lima adalah jalan menuju surga. Karena Rasulullah, karena Mu'ad bin Jabal ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan dong ke aku, ya, apa sih amalan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menyelamatkan saya dari api neraka. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah bertanya pertanyaan yang agung sekali. Ini pertanyaan yang agung ternyata, Pak. Ya, pertanyaan yang agung itu apa? Bertanya apa sih amalan yang bisa memasukkan kita apa? Ke surga. Itu pertanyaan agung, Pak. Ya, dalam satu riwayat Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW sedang dikerumuni oleh para sahabat. Tiba-tiba ada orang Arab Badui menembus kerumunan orang, terus ditembus, sampai akhirnya dipegangnya tali pelana Rasulullah untanya dan berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubailuni minan nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, malah ada apa orang itu kok tiba-tiba dia masuk begitu saja? Kata Rasulullah, arabu malah, dia mempunyai kebutuhan yang sangat sekali, makanya mau bertanya apa amalan yang bisa memasukkan apa ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Ternyata jawabannya sama dengan hadis dalam Mu'ad bin Jabal ini juga. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, laqad sa'alta an adhim, kamu sudah bertanya tentang sesuatu yang besar hai Mu'ad, dan itu mudah, kata Rasulullah, buat siapa? Bagi orang yang Allah berikan padanya kemudahan. Apa itu amalan yang memasukkan ke surga? Kata Rasulullah, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah saja, jangan sekutukan Allah. Dirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Ternyata ini, Pak, jalan menuju mana? Surga. Jadi kalau kita melaksanakan rukun Islam yang lima ini, sudah memberikan insyaAllah jalan kita kepada surga, masyaAllah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa pintu-pintu kebaikan ada tiga. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah, dan yang ketiga sholat malam. Dan Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kamu hai Mu'ad pintu-pintu kebaikan? Mau ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah menyebutkan tiga perkara. Apa itu? Puasa, sedekah, dan sholat malam. Kenapa sih disebut pintu kebaikan, Pak? Karena kalau kita melakukan amalan ini, akan dibukakan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kalau kita puasa, dan antum bisa rasakan, Pak, di saat kita puasa itu syahwat kita lemah. Di saat kita puasa itu hati kita lembut. Di saat kita puasa itu kita lebih semangat kepada kebaikan. Makanya antum rasakan deh, di saat antum di bulan Ramadan kayaknya lebih semangat kepada kebaikan-kebaikan. Makanya puasa itu pintu kebaikan. Kenapa? Karena dengan berpuasa akan terbuka kebaikan-kebaikan yang banyak. Sedekah juga sama. Ya. Orang yang selalu sedekah berarti dia berhasil melawan pelit hatinya itu, cinta hartanya tersebut. Sehingga pada waktu itu ya, dia akan dibukakan, dimudahkan juga kepada yang lainnya. Kalau ia mampu ya untuk melawan rasa pelit dan rasa cinta dia kepada harta, maka dia pun akan mampu untuk melawan hawa nafsu yang lainnya. Yang ketiga, sholat malam. Ini pun juga pintu-pintu kebaikan. Karena orang yang sholat malam, kata Rasulullah, idza nama rajul aqada syaitan ala qafiyati ahadikum thalatha uqad. Apabila seseorang tidur, maka setan akan mengikat kepalanya 3 kali ikatan. Setiap ikatannya dibikin buhul dan ditiup. Nam alaika lailun tawil, tidur aja, malam masih panjang. Fa in istaiqadha wa dzakara Allah in halat uqdah, kata Rasulullah. Kalau dia bangun lalu berzikir kepada Allah, terputus 1 ikatan. Fa in dzahaba yatawadda in halat uqdah, kalau dia pergi berwudu, terputus lagi 1 ikatan. Iya. Fa in shalla, kalau ia salat, in halat uqdah, terputus lagi 1 ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, di waktu pagi dia akan semangat kepada kebaikan. Dan apa, jiwanya baik. Wa illa, dan jika ia tidak demikian, khabisan nafsi kaslan, maka jiwanya jadi buruk dan malas. Makanya subhanallah, inilah diantara sebab kenapa sholat malam itu menjadi pintu apa, kebaikan. Maka orang yang selalu sholat malam itu diberikan selalu kekuatan untuk meninggalkan maksiat, Pak. Orang yang selalu sholat malam itu, masya Allah. Makanya ada seorang laki-laki dilaporkan ke Rasulullah. Hey Rasulullah, ada, saya punya tetangga, kalau malam sholat malam rajin, hey Rasulullah, tapi di waktu pagi mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'u sholatu, kelak sholatnya akan mencegah dia. Iya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka dari itu jangan lupa, Pak, 3 pintu ini selalu kita lakukan, Pak. Dan di bulan Ramadan ini ada 3 pintu ini. Di waktu siang kita puasa, di waktu malam kita sholat tarawih, sholat malam, ditambah lagi sedekah. Maka berarti kita sudah mempunyai 3 pintu-pintu kebaikan, masya Allah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hai maukah aku beritahukan kepada engkau, hai Mu'ad, tentang kepala segala urusan. Kata Rasulullah, kepala segala urusan Islam. Kenapa disebut kepala, Pak? Karena yang namanya iman, badan tanpa kepala kira-kira hidup enggak, Pak? Enggak hidup. Demikian pula amal tanpa Islam tak akan diterima. Percuma orang beramal kalau ternyata ia tidak Islam. Orang-orang kafir amalannya diterima tidak? La in asyraqta la yahbatanna amaluk, kata Allah. Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan amalanmu. Percuma. Maka ya, kepala segala urusan apa? Islam. Sebab tidak mungkin Allah menerima kecuali dengan adanya Islam. Ya. Yang kedua, tiangnya apa? Sholat. Bayangkan kalau suatu bangunan tiang-tiangnya hancur, kira-kira roboh gak tuh bangunan, Pak? Saya yakin roboh. Makanya disebutkan bahwa yang pertama kali dihisab pada hari kiamat apa? Dari ibadah, sholat. Apabila sholatnya baik, baik semua amalnya. Apabila sholatnya buruk, buruk semua amalnya. Makanya masalah sholat ini jangan kita anggap remeh, ya akal Islam. Yang ketiga, puncaknya apa? Jihad. Ya. Dan jihad ada 4 martabat, kata Ibnu Hajar. Martabat yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Martabat yang kedua, yaitu jihad melawan syaitan. Martabat yang ketiga, jihad melawan apa? Orang fasik. Martabat yang keempat, jihad melawan apa? jihad melawan orang kafir. Jihad melawan diri sendiri caranya gimana? Jihadun nafs, ini jihad dasarnya jihad itu ini. Jihad melawan hawa nafsu, Pak. Jihad melawan diri sendiri kata Ibnu Hajar dengan cara apa? Bi ta'allumil ilmi wal amali bih wa ta'limi. Itu dengan cara mempelajari ilmu dan mengamalkan serta mengajarkan. Ini jihad melawan diri. Kita tidak mungkin bisa jihad melawan diri kita kecuali dengan menuntut ilmu, Pak. Kita tahu ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Dari mana taunya? Dari menuntut ilmu. Kita tahu ini tidak boleh, ini haram, ini makruh. Dari mana? Ya dari menuntut ilmu. Kalau kita tidak menuntut ilmu, mana mungkin kita bisa menjihadi diri kita, Pak? Makanya Rasulullah mengatakan apa? Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang mujahid itu siapa? Yaitu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Sekarang antum bisa enggak menaati Allah kalau antum tidak menuntut ilmu? Mungkin? Enggak mungkin. Dari mana antum tahu perintah larangan kalau tidak menuntut ilmu? Tapi antum sholat, bagaimana cara sholat yang benar kalau tidak menuntut ilmu? Puasa, zakat, puasa yang apa, haji yang sifatnya itu perintah-perintah Allah. Dari mana antum tahu kalau tidak menuntut ilmu? Makanya jihadun nafs, jihad melawan diri itu tiada lain dengan cara apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu jihad, Pak. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan jihad yang terbesar di masa sekarang itu adalah jihad ilmu. Ya. Di zaman sekarang itu yang namanya kebodohan merajalela. Makanya antum-antum ini, Pak, semangat antum itu jangan buat pergerakan dulu deh. Mendingan juga semangatnya untuk apa? Menuntut ilmu dulu. Ya, terkadang seorang pemuda itu semangat, ayo pergerakan, tegakkan daulah dan yang lainnya. Sekarang gimana caranya kalau bukan dengan menuntut ilmu? Antum mau menegakkan daulah Islam, siapa yang jadi qadhi nanti? Gak pernah menuntut ilmu. Siapa yang jadi mufti? Gak ada yang menuntut ilmu. Ya. Maka dari itulah ilmu itu penting sekali. Ya. Makanya ketika orang-orang Aljazair dahulu itu datang ke Syekh Al-Albani rahimahullah dan mengatakan, hai Syekh, kami akan menegakkan daulah Islam di Jazair. Kata Syekh Al-Albani apa? Emang jumlah ulama kalian sudah berapa? Sudah 1000 belum cukup. Iya, 2000 belum cukup. Kita ini butuh ulama yang akan membimbing umat. Iya, bukan hanya sebatas semangat tanpa ilmu jadi ngawur, Pak. Ngawur. Iya. Makanya disinilah ya, akhi, jihad yang pertama jihad apa? Nafs, dengan menuntut ilmu. Yang kedua jihad syaitan. Jihad melawan syaitan caranya bagaimana? Kata Ibnu Hajar, bi ma'rifati khutuwati syaitan, yaitu dengan mempelajari langkah-langkah apa? Syaitan. Kenapa langkah syaitan? Harus kita pelajari, Pak, yang namanya setan itu pinter dan lebih pinter dari antum. Bahkan lebih pinter dari kita, cerdik sekali. Dia tahu apa yang diinginkan oleh kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu psikologi kita. Makanya, ya, iblis itu pengalamannya lebih daripada kita. Iblis sudah ada semenjak Nabi Adam, sebelum ada. Iblis sudah ada. Makanya pengalaman iblis itu sudah puluhan ribu tahun, Pak. Kalau kita tidak mempelajari cara iblis menggoda kita itu, terkadang kita ini ya terkena jaring-jaring iblis. Ya. Dan banyak di antara kita yang kena dengan media, dengan wanita, dengan WhatsApp, BlackBerry, sosial media. Nah, itu kan juga termasuk jaring-jaring iblis juga, Pak. Ya. Yang bisa melalaikan kita dari apa? Yang lebih penting dari itu. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang ketiga, jihadul fusaq. Jihad melawan orang fasik. Caranya bagaimana? yaitu dengan menyeru dan mendakwahi mereka kepada kebaikan. Siapa orang fasik? Yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar, peminum arak, pelacur, pezina. Dakwahi mereka, ajak mereka supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Iya. Adapun yang keempat yaitu jihad melawan orang kafir. Orang kafir yang seperti apa yang boleh dijihadi, akhi? Kan orang kafir itu enggak semuanya harbi, bahkan ada kafir harbi dan kafir tidak harbi. Apa kafir harbi itu? Kafir yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin di negeri-negeri kita dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri kita. Ini namanya kafir harbi, Pak. Ada lagi kafir yang tidak harbi. Siapa dia? Ada tiga. Ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Dan ini tidak boleh diperangi. Kafir musta'man itu kafir yang diberikan perlindungan oleh negeri Islam atau oleh seorang muslim. Kafir mu'ahad itu kafir yang sedang mengadakan perdamaian dengan negeri Islam. Semua tidak boleh dibunuh. Yang boleh diperangi yang kafir harbi saja. Iya. Ini pun juga ada apa namanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan insya Allah mungkin kita akan bahas tentang masalah jihad pada tempatnya insya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, maukah aku tunjukkan kepada kamu hai Mu'adz kunci semua itu? Apa kunci semua itu yang sudah disebutkan tadi? Ternyata kuncinya lidah, Pak. Ya, kuncinya lidah, masya Allah. Kata Rasulullah, kuffa 'alaika hadza, ihfad lisanaka, jaga lisanmu itu. Karena memang lisan itu bahaya, Pak. Antum tahu tidak? Hampir semua dosa lisan itu dosanya bukan kecil loh, Pak, besar. Coba apa saja dosa lisan? Ghibah, dosa besar atau kecil? Besar. Apalagi dusta, dosa kecil apa dosa besar? Besar. Apalagi menuduh orang lain dengan lisan, dosa besar atau dosa kecil? Besar. Mencaci maki seorang muslim, dosa kecil apa besar? Dosa besar. Berkata tanpa ilmu, dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Coba, semua dosa lisan itu rata-rata apa? Hah? Bercanda dengan bohong, dosa kecil, dosa besar? Bercanda sambil berbohong, dosa kecil apa dosa besar? Besar. Matasla wailun liman haddatha fayakzib yudhika bihin nas wailun lah, wailun lah. Wail. Neraka wail, celaka bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Neraka wail dan neraka wail, celaka dan celaka. Dan kita rata-rata suka melakukan perbuatan itu di WhatsApp dengan kirim cerita-cerita yang fiksi, tidak ada kenyataannya, tapi lucu. Cerita tentang si Kabayan, cerita tentang ini, wah kita ketawa, wah lucu nih, share ke teman biar orang ketawa, padahal isinya dusta. Yang namanya dusta itu apa? Mengabarkan sesuatu yang tidak ada kenyataan itu dusta namanya, Pak. Walaupun tujuan itu mungkin menghibur orang, tapi kan menghibur orang itu harus dengan yang jujur lah. Rasulullah tidak pernah berdusta walaupun dalam bercanda, Pak. Ada apa kemudian kita men-share ya cerita-cerita dusta yang isinya lucu begitu supaya orang tertawa? Bayangkan Rasulullah mendoakannya 3 kali, celaka, celaka, celaka. Wail, antum tahu wail? Yang dalam pernah sebagaimana kita pernah menafsirkan dalam pelajaran tafsir, wail itu sebuah lembah dalam neraka jahannam yang apabila gunung dimasukkan padanya dia akan hancur lebur. Berani antum masuk well? Ada apa kemudian kita suka ya menyebarkan atau men-share cerita-cerita dusta yang isinya apa namanya dusta seperti itu? Ya, hati-hati akhi, sebelum antum men-share pikirkan dulu ini kisahnya benar apa enggak nih? memang sih lucu, tapi tanya dulu, ini fiksi apa enggak? Dibuat-buat apa enggak? Kalau dibuat-buat, jangan sekali-kali, karena kita masuk dalam, tuh lihat Pak ya, yang namanya dosa lisan tuh enggak kecil ternyata, besar semuanya, ya. Tapi di zaman sekarang Pak, banyak lisan diam Pak, tapi yang berbicara apa? Jari jemari. Lisannya diam, tapi jarinya yang bicara tuh. Sama aja itu ngomong juga namanya. Ya. Maka hati-hati ya, qul Islam azakumullah. Kata Rasulullah, innal abda la yatakallam bi kalimatin la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam sab'ina kharifan. Seorang hamba mengucapkan kata-kata sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tapi dianggap remeh, gara-gara kata-kata itu Allah masukkan ia ke dalam api neraka sejauh 70 musim. Bayangkan, gara-gara kata-kata yang kita anggap remeh. Makanya lisan ini berat Pak, berat. Ya, setiap kita wajib sebelum berbicara pikirkan dulu, kira-kira ini dosa apa enggak. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan tidak ada pertanyaan juga pada kesempatan kali ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.